sembilanlah beta paling sayang sifat sekali. Dalam beta pun hati cuma pikiran setiap hari. Ada di mana sayang, jangan sampai telat makan. Sing bisa bilang lain Nona sayang. Dalam beta pun hidup cuma ale yang tahu beta hati. Beta selalu sing bisa bilang lain Nona sayang. Si paling baik parbita siang Nona manis de, paling mengerti beta pun hidup ini. Si paling baik jalan hidup ini cuma ale yang gawe hati. Beda selalu